Saya tidak pernah membaca di negeri, di istilah bahasa Arab itu ada keluarga sakinah, apalagi ditambah keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Itu kan ayatnya kan, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kan gitu. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa iya. Maka digabung, yaitu keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam pengertian saya, ya, ini saya masih harus mengkaji ya. Ini dikatakan litas kunu ila, bukan fi. Berarti kan kalau ila itu kan apa? Proses terus gitu. Ila itu ke, menuju. Jadi tidak ada keluarga itu yang namanya sakinah, pokoknya enggak pernah tengkar ya. Anaknya jadi semua, yang dimaksud jadi itu jadi dokter, jadi insinyur, jadi kan begitu. Wah, keluarga sakinah, enggak pernah tengkar, ya enggak pernah uring-uringan dan sebagainya. Seolah-olah begitu, ya enggak ada keluarga seperti itu. Ya. Jadi keluarga sakinah itu sebuah proses terus-menerus. Makanya litas kunu ilaiha, bukan fiha. Nah, ini sementara saya mencoba memahami seperti itu ya. Nah, untuk mencapai keluarga sakinah itulah Allah membekali setiap pasangan itu dengan yang namanya mawaddah wa rahmah. Jadi cukup keluarga sakinah, misalnya kalau kita sebut keluarga sakinah, mawaddah wa rahmahnya enggak usah diteruskan begitu, karena mawaddah wa rahmah itu adalah anugerah Allah kepada setiap manusia untuk bisa menciptakan keluarga sakinah tadi. Dalam arti keluarga sakinah itu sebuah proses, ya, sebuah proses. Ya. Mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih, seringkali diterjemahkan begitu. Kalau mawaddah itu cinta, itu biasanya ada apanya? Ada alasannya, ada pamrihnya, ya. Cinta karena kecantikannya, cinta karena anak ewang sugih. Ya, cinta karena anak ewong gede, gitu ya, itu ada alasannya. Tapi kalau rahmah itu kasih, gitu. Ya, itu yang harus dimiliki oleh pasangan juga, tidak hanya mawaddah saja. Ya, kalau mawaddah tadi mencintai karena cantik, tapi cantik ini kan enggak abadi, suatu saat mesti hilang kecantikannya. Ya, maka perlu ada rahmah, senajan elek tapi aku kasih, kan gitu. Senajan tua tapi aku tetap cinta, tetap bahagia, tetap kasih, tetap setia, kan begitu. Itu rahmah. Ya. Bahkan ya, seringkali terjadi suami istri itu mengetahui jati diri pasangannya itu setelah sekian tahun bersama. Ndisik ku kayane yo apik kok ternyata saiki ngene. Ndisik iku tak kira yo wong sing agamane kuat tapi kok ternyata bareng wis dadi bojoku kok ya mung ngene iki. Wis nek ngono pisah ya apa gitu? Kan ndak? Ya. Yo sak elek-elek iku tetep bojoku. Kan gitu ya. Ya moga-moga Allah memberinya petunjuk, kalau sifatnya buruk moga-moga Allah memperbaiki, tapi bagaimanapun dia adalah sudah ditetapkan oleh Allah sebagai pasangan hidup saya, jadi harus dijaga. Nah, itulah rahmah di situ.